الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan dari kajian rutin kita dari tafsir di surat Al-Mujadilah, dan kita sampai pada ayat yang terakhir dari surat ini, yaitu ayat ke-22 dari surat Al-Mujadilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فرمان الله Subhanahu wa ta'ala pada ayat terakhir, ayat ke-22 dari surat Al-Mujadilah ini, yang artinya kurang lebih Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidak akan engkau jumpai suatu kaum, kitab, pembicaraan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan engkau jumpai Muhammad satu kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah maupun hari akhir. Mereka yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka bercinta kasih terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, maupun kerabat keluarga dekat mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tetapkan pada kalbu-kalbu mereka keimanan, dan Allah kokohkan kepada mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam jannat, jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadapnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah mereka lah yang beruntung, yang akan berhasil dan sukses. Ini yang akan kita baca, yang akan kita bahas, ya, ayat akhir dari surat Al-Mujadilah, ya. Yang ada mushaf bisa dibuka di surat Al-Mujadilah ini, apa, di surat atau ayat yang terakhir. Kita baca pertama tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, yang artinya engkau ya Muhammad tidak akan jumpai adanya suatu kaum yang benar-benar mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka bercinta kasih, mereka ada mawaddah terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ai, kata beliau, maknanya la yajtami'u hadza wa hadza, tidak akan berkumpul antara yang ini dengan yang itu. Fala yakunul 'abdu mu'minan billah wal yaumil akhir haqiqatan illa kana 'amilan 'ala muqtadal iman wa lawazimi. Maka tidak akan seorang hamba benar dalam keimanannya terhadap Allah dan hari akhir secara hakiki, kecuali apabila dia telah mengamalkan konsekuensi dari keimanannya, keharusan-keharusan dari kewajiban menjalankan keimanannya. Min mahabbah man qama bil iman wa muwalatihi, yaitu berupa diantaranya mencintai orang-orang yang menjalankan konsekuensi keimanan dan berloyalitas terhadap mereka. Dan sebaliknya, wa bughdu man lam yaqum bihi wa mu'adatuhu, wa mu'adatuhu, dan membenci golongan atau orang-orang yang tidak melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut dan memusuhi mereka. Walau kana aqraban nasi ilaih, meskipun mereka adalah kerabat dekat sendiri. Perlu diperhatikan, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat ya urgen, rentan, ya penting. Demikian pula juga sangat krusial, sangat prinsipal, ya. Yang mana jika tidak memahami permasalahan manhaj ini, al-wala wal bara' fillah, ya, al-hubbu wal bughdu fillah, loyalitas dan anti loyalitas karena Allah, cinta dan benci juga karena Allah, maka akan tidak terbimbing dan tidak menetapi jalan yang benar ketika seseorang meniadakan prinsip ini. Tidak cinta apa yang Allah cintai, tidak membenci apa yang Allah benci, tidak peduli dengan prinsip ini, maka dia akan menyimpang. Sebaliknya, orang yang berlebih-lebihan, mereka ya, sebagian mereka yang melakukan pengeboman atau yang semisalnya, kadang mereka beralasan dengan ini, al-wala wal bara' billah, wal hubbu wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah, yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya. Sementara untuk bisa memahami ayat ini dan untuk bisa benar menerapkan ayat-ayat dalam firman Allah, tidak lain dan tidak bukan orang yang paling paham tafsir kitabullah dan paling tepat dalam menerapkannya dalam kehidupan dunia ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, yang firman Allah Al-Qur'an ini dibacakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," atau "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmah dari segenap alam. Maka rahmat, kasih sayang yang dibawa dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah lembutan beliau, kelembutan beliau, dari itu hukum asal dalam dakwah, perbuatan ihsan dia dalam segala macam hal, begitu pula kapan ketegasan beliau dalam berprinsip, maka semuanya adalah sikap tengah. Ya, beliau adalah pimpinan uswatul hasanah, suri teladan dari kaum muslimin yang Allah SWT sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Maka demikian pula dalam bermuamalah menyikapi golongan kuffar. Di sini disebutkan tentang bercinta kasih, dan apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya mahabbah, kecintaan itu ada dua macam. Mahabbah syar'iyyah diniyah dan mahabbah at-tabi'iyyah. Rasa cinta, kecintaan yang berupa tabiat. Ya, namanya tabiat manusia mencintai orang dekatnya. Seseorang mencintai orang tuanya, seseorang mencintai anak-anaknya, seorang mencintai adik kakaknya, saudaranya. Meskipun yang ini agamanya ini, yang ini itu, dalam artian apa? Mencintai hanya sebatas ya karena dari kecil bersama, bermain bersama, yang mengemong, yang memelihara, maka ini tidak masalah, mahabbah tabi'iyah. Akan tetapi mahabbah syar'iyah ad-diniyah, tidak boleh kecintaan terhadap mereka mengalahkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kecintaan terhadap mereka kemudian menghalangi dari jalan Allah. Ketika sayangnya kepada orang tua, misal orang tua melarangnya dari mengerjakan sholat, orang tua melarangnya ya dari beragama yang baik, bahkan ketika orang tua memerintahkan dalam perkara ya bid'ah ataupun syirik, ya, untuk diperintahkan murtad, maka sebagaimana disebutkan la innama ta'atu bil ma'ruf, bahwasanya ketaatan dalam hal kepada makhluk hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mentaati makhluk manapun, siapapun dia, bi ma'siyatil khaliq, ketika itu dalam bermaksiat kepada pencipta Allah subhanahu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menyikapi baik pamannya Abu Talib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk tetangganya yang Yahudi, tetapi juga tidak mendiamkannya, tetapi mendakwainya, ya, aslim, ya, berislamlah. Kenapa Nabi dakwai mereka? Karena rahmatan lil alamin, dakwah Nabi sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Kalau mereka mati dalam keadaan memeluk agama mereka, maka mereka akan diazab kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didakwai, diajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama isi Allah adalah al-Islam. Dan Islam bermakna umum dan bermakna khusus. Islam bermakna umum, Islam yang Allah wahyukan kepada para anbiya, para nabi, ya, dulu, dan disebutkan bahwa anbiya dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua muslimun. Mereka semua di atas agama Allah al-Islam. Tetapi maknanya secara khusus adalah seseorang beribadah kepada Allah, ya, dengan syariat nabi yang sudah Allah Subhanahu wa taala utus di masanya. Maka kalau sekarang sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muslimin adalah yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kalangan Yahudi yang mengikuti Taurat, yang mengimani Nabi Musa alaihissalam adalah muslimin di zamannya. Tetapi ketika datang Nabi Isa alaihissalam berdakwah dan mereka mengingkarinya, dan demikian pula mengingkari isi Al-Injil, maka orang-orang Yahudi tidak lagi dianggap muslimin, mukminin, tapi mereka kafir dengannya. Begitu pula setelahnya, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar dakwahku ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak mau beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahim, kata Rasulullah SAW. Bahkan nabi-nabi besar, kata Nabi Muhammad SAW, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, seandainya Nabi Musa, saudaraku Musa hidup, tentulah beliau tidak diberi kelonggaran kecuali harus mengikuti syariatku. Oleh karenanya keyakinan kaum muslimin berdasarkan hadis-hadis mutawatir ini menjadi akidah al-sunnati wal jamaah, ya, bukan hanya saat Nabi Isa AS di atas ke langit, tapi kelak akan turun di akhir zaman, dan beliau yang membunuh Dajjal, dan ketika ditawari untuk memimpin salat, ya, beliau mengatakan apa, innallaha ja'ala ba'dakum li ba'din umara, ya, sesungguhnya Allah telah menjadikan kita sama-sama lain, satu sama lain ada pemimpin, dan Allah menjadikan dari kalangan kalian, silakan maju, mempersilakan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam sholat di belakangnya dengan tata cara sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir zaman. Maka terkait dengan hal-hal yang demikian, ketika telah diutus seorang nabi dan sekian banyak tanda-tanda kebenarannya bisa dibuktikan, dan dulu orang-orang Yahudi, ya, sering menanyai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan dan menunggu jawabannya, mencocokkannya, karena tidak ada yang tahu jawabannya kecuali dia pasti nabi. Maka demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sikap tengah dalam bermuamalah menyikapi golongan kafir. Dia tidak menyamakan antara kafir yang harbi memerangi dengan orang kafir yang tidak memerangi. Beliau mempraktikkan firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlaku adil dan bersikap yang baik, berakhlak yang baik, bermuamalah interaksi kepada mereka dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kampung halaman kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dan berbuat adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka Nabi SAW mengikat perjanjian damai dengan Yahudi untuk menjaga stabilitas keamanan Madinah saat itu. Dan kenapa Yahudi sebagian dan diusir dan sebagian dijatuhi hukuman berat ketika mereka membatalkan perjanjian damai tersebut? Mereka berkhianat ya dengan musuh untuk mengajak, bahkan mengajak mereka untuk masuk dan menyerbu kaum muslimin di Madinah. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Aisyah radhiyallahu anha menjawab salam orang Yahudi, assalamualaikum, semoga kematian atas kalian, plesetan. Dari ucapan assalamualaikum, keselamatan atas kalian diplesetkan assalamualaikum, semoga kematian menimpa kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Arif karif mahlan mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Jangan kau jawab seperti itu. Aisyah berdalih, tidakkah Anda dengar ucapan mereka wahai Rasulullah? Mereka mengucapkan assalamualaikum bukan assalam. Maka Aisyah menjawab waalaikumussalam wa la'nah wa ghadabullah. Demikian jawab Aisyah. Semoga juga kematian atas kalian, laknat dan murka Allah. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kalian jawab waalaikum. Demikian ditegur, diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh tegas pada yang kelembekan, yang kurang ketegasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melembutkan apa yang terlalu keras ataupun tegas dalam perkara yang tidak semestinya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya ada ibunya ingin berkunjung ya, minta izin kepada suaminya, ya Rasulullah, ibuku datang berkunjung, wahia musyrikah, dia musyrikah. Apa asili anha? Apa asili biha? Apa saya menyambut beliau, saya sambung sili biha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung silaturahim dengan ibu. Padahal disebutkan wahia musyrikah ya Rasulullah SAW. Sili biha, sambung. Sambung silaturahim ibumu, datang, sambung. Meskipun ibunya musyrikah. Demikian pula dalam kondisi di sana Ali bin Abi Thalib ya, ketika meninggal ayahnya Abu Thalib, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi perintahkan kuburkan ya. Ya musyrik ya Rasulullah, tapi ini musyrik ya Rasulullah. Izhab fawari, pergi dan kuburkan. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain Nabi tidak mengingkari ketegasan prinsip para sahabat. Contoh Ali bin Abi Thalib ketika mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan inna abi tuwfiya, ayahku sudah wafat ya Rasulullah, tidak, tapi ammu kasyifun dal qad halak. Ya. Demikian ini paman anda yang sudah tua dan menyimpang itu telah binasa ya Rasulullah. Dan Nabi tidak mengingkari yang demikian. Maka ketegasan prinsip ya, tidak kemudian seseorang dengan mendatangi undangannya, Nabi diundang seorang Yahudi untuk makan, Nabi datang ya. Nabi juga bermuamalah, berjual beli dengan orang Yahudi yang merupakan golongan nomor satu dalam bab riba. Mereka itu pelopornya riba dan dikenal demikian. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jamuannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi ya, sebutkan dalam sirah ya, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satunya dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain dikatakan sifat kaum mukminin yang selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahmahu bainahum. Ila akhir al-ayat. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya mereka tegas terhadap orang-orang kufar, dan mereka lemah lembut terhadap sesama mereka. Nah, tentu ketegasan ini melihat dan mencontoh praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, Nabi alaihi wasallam juga yang melarang mencincang ya tubuh seseorang, dan demikian Nabi yang memerintahkan menyikapi baik para tawanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak ya. bahkan merusak ya, beberapa aset yang sekiranya demikian itu bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan contoh yang sebaik-baiknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menawarkan pertama kali yaitu jalan peperangan, tetapi selalu dakwah, dakwah ya, dan dengan jalan perdamaian. Namun kafir harbi, mereka disikapi dengan tegas dari sejumlah peperangan. Tidak ada hormat, tidak ada kehormatan pada mereka. Adapun yang terjaga, sebagaimana disebut, hanyalah mu'ahad, mu'ahid, zimmi, musta'min, yang terikat gencatan senjata, perjanjian damai, atau dilindungi oleh salah seorang muslimin, warga negara, atau waliul amr, pemerintah. Maka demikian mereka dijaga karenanya. Namun selebihnya daripada itu, lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidak akan kalian jumpai suatu kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir mereka bercinta kasih terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Baik, tidak akan bertemu, kata Syekh Sa'di, antara ini dengan itu. Kenapa? Karena seorang yang betul mencintai Allah, dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Dan apa yang Allah benci, dia akan ikut pula membencinya, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu Wataala. Allah mencintai tauhid, Allah mencintai untuk ditauhidkan, diesakan, diibadai, ditunggalkan. Dan Allah, di antara perkara yang paling Allah benci, kata Allah, wala yardha li ibadil kufur, Allah tidak ridho kekufuran terhadap hamba-hambanya. Maka seseorang yang betul kecintaannya terhadap Allah, sementara dia baca Al-Quran, Allah menyatakan tidak ridho terhadap kekufuran, kesyirikan, maka tidak bakal dia ridho terhadap kekufuran, Allah dipersekutukan dengan apapun. Dan dia mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna min fawqihin wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, hampir-hampir langit pecah ya, bumi terbelah dan gunung hancur berantakan ketika mereka mengaku Allah memiliki putra. Demikian dalam Al-Qur'anul Karim. Maka bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dalam jual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya untuk membeli 30 sok, ya, 75 kilo kurang lebih gandum untuk bahan makanan keluarganya. Belum bisa membayar, Nabi menggadaikan baju besinya sampai wafat. Baju perang beliau masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Muamalah dunia, berjual beli dengan Nasara, berjual beli dengan Yahudi, bertetangga dengan mereka. Ya, sakit dijenguk tetapi dakwai. Maka inilah lengkap dari surat Al-Kafirun. Baca awal sampai akhir. Bukan hanya lakum dinukum waliyadin, bukan hanya yang depan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tetapi utuh bagi kalian agama kalian. Ya. Mereka mau melakukan ibadah yang seperti itu ya, bukan urusan kita. Ya. Tetapi kita juga tidak ikut-ikutan. Maka yang apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, siapa yang lebih faqih, siapa yang lebih faham agama kita, guru kita, Syekh kita, ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sanad yang sahih diriwayatkan kalau enggak salah Imam Baihaqi, itu bisa dilihat kembali, salah seorang ulama Syafi'i ya, meriwayatkan azhar Umar bin Khattab mengatakan, istanibu a'da Allah fi a'yadihim fi kana'isihim fa inna sukhtah tanzilu alaihim, jauhilah musuh-musuh Allah di tempat-tempat ibadah mereka di saat hari-hari raya mereka, karena murka Allah sedang turun atas mereka. Demikian ini yang dipesankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan menjaga keamanan mereka. Setelah ditaklukkan, mereka tetap diizinkan tinggal di Yerusalem ya. Dan sebagian mereka, karena mengetahui Islam, menawarkan ya, di sana saat itu ketika diajak kepada Islam, mereka menawarkan, memberikan jizya dengan sekian ribu pasukan mencari ke Madinah mana Amirul Mukminin yang disebut Umar, yang mereka takutkan, yang mereka datang prajurit Roma ya, melihat di mana istananya Umar. Tidak ada istana. Kemudian ditanya, ternyata ada seorang berteduh di bawah pohon, dan dia ditanya, dilihat, dan ternyata itu Umar tanpa pengawal ya, tanpa pakaian yang glamor ya, subhanallah, sampai saat itu di antara tokoh pasukan tersebut berislam, langsung syahadat ya, karena melihat hal tersebut. Dan demikian orang-orang yang mengetahui kejujuran ketulusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik di atas keledai ya, berboncengan dengan sahabatnya, mereka tahu ini bukan tipe seseorang yang ingin mencari kekuasaan, yang haus ambisi dengan syahwat harta, kekuasaan, kepemimpinan. Kalau raja pasti cari kuda yang terbaik, yang paling bagus, yang paling mewah dan mahal, dan tidak sudi berboncengan dengan pengawal atau siapapun juga. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan sahabatnya, naik keledai. Ya, maka beberapa kesederhanaan dan ketulusan ini ya membuat sebagian mereka berislam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca kembali kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadha wal iman 'ala al haqiqah alladhi wujidat thamaratuhu wal maqsudu minhu. Inilah keimanan yang hakiki yang akan dijumpai, yaitu thamarah, buah hasil dan maksud daripadanya. Wa ahlu hadzal wasf, dan orang-orang yang memiliki sifat ini, humul ladzina kataballahu fi qulubihimul iman, mereka adalah orang-orang yang Allah tuliskan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan, ai rasamahu wa tabbatahu wa gharasahu gharsan, yaitu Allah berikan, Allah tancapkan, Allah tanamkan dalam kalbu mereka dengan kokoh, la yatazalzal, tidak akan goncang, wala tu'athir fihi asyubah wasyukuk, tidak akan terpengaruh dengan syubhat maupun keraguan-keraguan. Dan semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara sifat tadi al-wala wal bara billah. Alhamdulillah ada dalam syariat kita, bukan hanya diajarkan mencintai apa yang Allah cintai, Allah mencintai sedekah, berderma, bakti dengan orang tua, senyum, membantu orang, menolong sesama. Allah menyukai dan menyukai orang yang melakukannya, maka kita pun mencintai. Dan Allah membenci pencurian, perzinaan, minum khamr, perjudian dan kesyirikan. Ketika Allah membencinya, maka kita pun membenci apa yang Allah benci. Alhamdulillah faedahnya sangat banyak. Alhamdulillah kalau tidak ada cinta dan benci karena Allah ini, tidak tahu bagaimana jadinya. Ya, seseorang tidak membenci kemungkaran, ya, sebagaimana bahayanya dia tidak mencintai kesolihan, ketaatan dan kebaikan. Dia tidak suka ya ibadah, dia tidak suka bacaan Quran, dia tidak suka sedekah, dia tidak suka orang berbuat baik. Ini bahaya. Begitu pula bahayanya ketika seseorang tidak membenci ya kemaksiatan, kriminal, pembunuhan, pengkhianatan, ya, perselingkuhan dan demikian kesyirikan. Dosa terbesar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu dzanbin a'dzam ya Rasulullah?" Dosa apa paling besar ya Rasulullah? Antusyrika billahi ya wa ta'lamu an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan bagi Allah tandingan yang engkau sembah, padahal Allah tahu hanya Dia Allah yang menciptakanmu. Maka demikian dosa terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis mengatakan, "Istanibu sab'an minal mubiqat," jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi sebut 7. Yang pertama Nabi sebut pada urutan pertama, asyirku billah, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sayang terhadap makhluk pada seluruh alam, mereka tidak membiarkan orang-orang agar mati di atas kekufurannya, kemudian mereka diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan ajak, baik dengan dakwah, dengan akhlak yang baik ya. Tidak sebagaimana sebagian golongan yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang mereka melakukan ya berlebihan, hulu dalam menerapkan wala wal bara, melakukan pengeboman ya, yang seterusnya, yang justru itu bukan mengajak orang dari kegelapan menuju cahaya, tetapi justru mengeluarkan orang dari cahaya menuju kegelapan. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang di dalam Islam imannya masih lemah malah ragu. Ini orang yang melakukan pengeboman baca Quran, ini orang yang demikian salah tafsir, dia malah ragu, jangan-jangan ini ajaran agama saya salah. Jangan, subhanallah, padahal yang salah oknumnya, bukan ajarannya. Sehingga akhirnya dia sebagian malah kuliah murtad, dan sebagian yang lain baru mau masuk Islam, tahu agama yang benar, tauhid, masya Allah, kecenderungan tapi terjadi hal-hal seperti tadi. Kemudian sebagian mereka mengurungkan niat tidak jadi masuk agama Allah ini karena sebab ulah-ulah mereka, waliyadz billah. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah Ibn Rajab, man ista'jala taib as-samara qabla awanihi hurrima thamaratuhu. Man ta'ajjala bi syai' qabla awanihi, siapa terburu-buru mengejar sesuatu sebelum waktunya, maka hurrima thamaratuhu, kadang dia diharamkan hasilnya, malah tidak dapat apa-apa. Maka isbir, bersabar, dan dakwah dengan baik, bil hikmah, dengan akhlak yang baik, bukan dengan cara-cara sebagaimana mereka. Maka ini sikap tengah untuk menolak pemikiran ya, khawarij, terorisme, radikalisme. Bukan kemudian seorang menjadi pluralisme yang menerima semuanya ya, yang membenarkan semuanya. Bukan juga seseorang yang menolak pluralisme, membenarkan semua kepercayaan, baik yang benar atau batil, dianggapnya semua sama. Menolak pluralisme bukan berarti menjadi radikal, tapi ada jalan tengah, wasatiyah. Inilah ajaran yang hak. Bagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah dan berprinsip. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang membersihkan Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bukan hanya nabi-nabi Bani Israel, juga nabi-nabi Bani Ismail. Ada Nabi Bani Ismail, Nabi Ibrahim yang membangunnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membersihkannya dari patung-patung berhala ya, dari paganisme ya, orang-orang Arab ya. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala kaumnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, anittabi millata Ibrahim hanifa, hendaklah engkau ikuti millah ajaran Ibrahim yang lurus. Kemudian selanjutnya kata Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan firman Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itu golongan yang Allah kokohkan dalam kalbu mereka keimanan dan Allah atau dan Allah kokohkan mereka dengan rahim minhu. Ai maksudnya kata Syekh, humul ladzina qawwahum humullah qawwahumullah bi ruhim minhu ai bi wahyihi wa ma'unatihi wa maddadahu al-ilahi wa ihsanihi rabbani. Itu Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya, maksudnya adalah dengan wahyu Allah ya, ditopang, disokong dengan dalil ya, diberi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dari sisi Allah dan perbuatan ihsan Rabbul Alamin subhanallah. Dapat banyak dulu perang Badar 308,000 ya, perang Mu'tah luar biasa 3,200,000 dan berapa banyak sekian banyak, tentunya kalau bukan pertolongan Allah tidak akan itu semua bisa terjadi. Kalau bukan itu agama yang hak, agama yang diridhoi oleh pencipta alam, tidak bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya segelintir bangsa Arab bisa sampai demikian di kerajaan Romawi, Persia, taib subhanallah ya. Tanda kekuasaan Allah yang amat jelas. Dan begitu pula bahkan dilanjutkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Khulafa Rasyidun, sampai unta-unta para sahabat menyentuh daerah bersalju. Subhanallah. Dan tersebar dan terus tersebar agama Allah yang hak, syiar tauhid dengan azan didengungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan disebutkan la ilaha illallah, tiada tuhan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Subhanallah. Dan ini adalah menunjukkan sebagaimana firman Allah ini, wa ayyadahum bi ruhim min, dikokohkan dengan pertolongan Allah, wahyu Allah ya, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa humul ladzina lahumul hayatut thayyibah fi hadzihid dar, mereka itulah golongan yang memiliki kehidupan-kehidupan yang baik di dunia ini ya, tentra. Sebagaimana disebut ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah akan menenteramkan kalbu. Yang namanya barakah, yang namanya kehidupan yang baik bukan berarti harus selalu kaya raya ya, tetapi barakah. Dan disebutkan walahum jannatul na'im fi daril qarar, mereka akan mendapatkan jannah-jannah ya, kelak yang penuh kenikmatan di negeri yang abadi, allati fiha min kulli ma tashtahihi al-anfus, yang di dalamnya terdapat segala macam nikmat yang didambakan oleh tiap jiwa, wa taladzul a'yun wa takhtar, yang melezatkan pandangan, menyejukkan pandangan dan memilihnya. Wa lahum akbarun na'im wa afdaluh. Mereka mendapatkan sebesar-besar nikmat dan yang paling utama, wa huwa annallaha yahullu alaihim ridwanahu fala yasqutu alaihim abada. Allah memberikan keridhaannya terhadap mereka, para penghuni jannah tersebut, dan Allah tidak bakal murka terhadap mereka selama-lamanya. Wa yardawna an rabbihim, dan mereka pun ridha terhadap Allah, bima yu'tihim min anwa'il karamat, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan berbagai macam bentuk kemuliaan. Wa wafir al-mathubat wa jazil al-hibat dengan ganjaran yang sangat banyak dan dengan pemberian yang sangat melimpah. Wa rafi'ud darajat, dan dengan derajat yang Allah angkat. Bi haitsu la yarawna fawqa ma ataahum maulahum ghayah wa la fawqahu nihayah, di mana mereka tidak memandang ada nikmat yang lebih besar daripada apa yang diberi oleh maula mereka. Dengan nikmat apa yang diberi oleh Allah, mereka tidak memandang ada nikmat yang lebih bagus, yang lebih baik daripada ini. Tidak ada ya sesuatu yang pada puncaknya, tidak ada yang lebih maksimal, lebih ya besar daripada nikmat yang Allah SWT berikan. Jannah, subhanallah, nikmatnya tiada terkira. Nasallallahu alaihi wasallam wa iyyakum minhu. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan menggolongkan kita termasuk golongan mereka. Kata Syekh Qatraman bin Nasir As-Sa'di selanjutnya, paragraf terakhir beliau katakan, wa amma man yazumu annahu yu'minu billah wal yaumil akhir wa huwa ma dzalika muwaddun li a'da'illah. Adapun orang-orang yang menyangka dia beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal bersamaan dengan itu dia mencintai, membela musuh-musuh Allah. Muhibbun liman tarakal iman, menyukai orang yang meninggalkan keimanan. Wara'a dhahri, di belakang punggungnya, meninggalkan iman, dicampakkan ke belakangnya. Fa inna hadza iman za'miyun la haqiqatalah. Itu adalah iman pengakuan saja dan bukan keimanan yang hakiki. Fa inna kulla amrin la budda lahu min burhan yusaddiqu. Karena segala sesuatu harus ada bukti yang membenarkannya. Mujarrad ad-da'wa, semata-mata pengakuan, la tufidu syai'an, tidak berfaedah sama sekali, wala yusaddiq sahibaha, dan tidak akan membenarkan pelakunya. Adapun para sahabat yang sudah mendahului kita, maka yang demikian dicontohkan oleh mereka dengan sebaik-baik contoh, sebagaimana di dalam terkait dengan permasalahan ayat ini. Ya, disebutkan di antara contoh disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala terkait dengan ayat ini, juga ayat terakhir di surat Al-Mujadilah. Beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang sahabat. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan baik dengan riwayat beliau, sanad beliau, tidak akan kau jumpai suatu kaum Muhammad yang mereka benar dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka ayah mereka sendiri. Nazalat fi Abi Ubaidah qatala abahu yauma Badr. Saat perang Badr, Abu Ubaidah ibn Jarrah terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Ini dalam perang ini. Ini yang disebut abahu. Sebenarnya disebutkan beberapa contoh para sahabat mencari yang lain, tapi terus mereka ini memerangi agama Allah dan mereka ingin menghabisi kaum muslimin terus, hingga akhirnya Abu Ubaidah tayyib demikian membuktikan keimanannya, memilih Allah dan Rasulnya. Dan ketika dalam konteks peperangan ini, bukan dalam konteks damai ya, tapi dalam konteks peperangan Badr, dalam perang Badr Al-Kubra, para sahabat ini membuktikan keimanan mereka yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Abu Ubaidah bin Jarrah saat itu tayyib berhadapan dengan ayahnya dan menghabisinya. Kemudian au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Ini turun fi Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yauma idzin bi qatli ibni Abdurrahman. Saat itu memerangi putranya Abdurrahman. Au ikhwanihim, atau terhadap saudara-saudara mereka sendiri. Turun terhadap Mus'ab bin Umair, qatala akhahu Ubaid bin Umair yauma idzin. Saudaranya kandung Musa bin Umair berhadapan dengan Ubaid ibn Umair. Au ashiratahum, atau kerabat keluarga dekat mereka sendiri. Turun fi Umar, qatala qariban lahu. Umar berhadapan dengan saudaranya. Saya kurang ingat sepupunya atau mana, kerabatnya. Dan demikian beberapa orang. Wa fi Hamzah, wa Ali, wa Ubaidah ibn Harith, qatalu Udbah, wa Syaibah, wal Walid ibn Udbah. Mereka semua ini kerabat. Maka inilah jalan para sahabat yang kita selalu doa meminta ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, minta tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa disebut di ayat yang lain, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, dari jalannya para nabi dan jalannya para sahabat, siddiqin Abu Bakar Siddiq dan yang lain, syuhada Umar Utsman dan yang lain, ya, dan juga salihin, jalannya para sahabat, suka atau tidak suka. Dan demikian sebaliknya kaum munafikin, mereka yang bercinta kasih, loyalitas dan melindungi demikian golongan sesama mereka, musyrikin dan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bisa dilihat tentang wala wal bara, ya, ada tulisan dari Syekh Shalal Fauzan, ya, ulama kibar di Saudi Arabia, judulnya Al Wala wal Bara. Ada kutip kecil, ya, dan tadi saya cari enggak ketemu. Ini sudah ada terjemahnya, ya. Kita sempat terjemahkan, cinta dan benci karena Allah. Bagus, bisa antum lihat di sana. Ini bukan promosi, ya. Ini bukan promosi, cuman kalau ada kutipnya tentu lebih bagus, karena itu kalam asli dari ulama. Namun tadi terulang kita juga lihat. Beliau menyebutkan beberapa bentuk-bentuk di situ. Contoh dari para sahabat, Umar bin Khattab membuat kalender Hijri, ya, dan disepakati oleh para sahabat. Dan disebutkan oleh beliau juga contoh-contoh yang lain, bagaimana ucapan Umar sebagai sahabat untuk tidak berhari raya bersama mereka. Ya, toh kita enggak ngebom mereka kok, ya, tapi juga jangan ta'awun 'alal ismi wal udwan, tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, ya. Untuk menjaga fatwa lajnah daimah enggak boleh. Kenapa kok sampai mereka pada jaga? Ya karena ada pengeboman. Kalau kaum muslimin semua mengamalkan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, sudah. Ya, mereka, ya, kita dakwahi saja, tapi bukan di langsung di bom atau yang lain, ya. Maka tidak ada itu penjagaan-penjagaan. Akhirnya secara tidak langsung, yang dulunya muslimin membiarkan mereka, ya, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, jangan masuk ke tempat-tempat mereka, kata Umar. Sekarang jadi apa? Pada jaga, pada ikut dengar khutbah mereka. Jadi apa? Karena ini mengimbangi yang ekstrim tadi, radikal dilawan dengan plural. Akhirnya jadi apa? Muslimin yang tadinya di kampung, di sekarang malah ikut jaga keperayaan mereka. Maka inilah apa yang disebut Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, kalau hanya semangat tanpa ilmu, akibatnya apa? Justru akibatnya bukan menambah orang kepada cahaya Allah, malah justru, ya, ini menyamarkan terkait dengan halal yang demikian. Maka dia sebutkan di Syekh Shalal Fauzan contoh-contoh bagaimana bentuk-bentuk loyalitas pada mereka. Bukan itu memutus silaturahim, bukan itu menolak tamu, ya, yang musyrik, bukan demikian bentuknya. Tapi bentuk-bentuk yang beliau, ya, sebutkan, berhari raya bersama mereka, mengucapkan selamat kepada mereka. Bagaimana selamat, padahal itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan banyak bencana, banyak gempa, banyak banjir, banyak gunung meletus karena kesyirikan ini. Subhanallah, bagaimana diselamati? La haula wala quwata illa billah. Cukup toh kita enggak ngebom mereka, tidak, tapi juga jangan kemudian mengucapkan selamat, memberi hadiah kepada mereka. Inilah jalan yang tengah. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Al-Islam yang tegas dalam berprinsip dan ramah dalam berakhlak, bermuamalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.